Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab dari kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Pada beberapa pertemuan yang terdahulu kita telah membahas ya, berkaitan dengan macam-macam isim atau macam-macam kata benda. Ya, di antara yang sudah kita pelajari bahwasannya isim atau kata benda itu bisa kita bagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan isim mufrad, yaitu kata benda tunggal. Kemudian ada juga yang disebut isim musanna yang menunjukkan dua, dan ada yang disebut dengan isim jamak yaitu yang menunjukkan banyak. Kemudian isim jamak dibagi menjadi tiga, ada yang disebut jamak muzakkar salim ya. Kemudian ada yang disebut jamak muannats salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan. Kemudian juga sudah kita pelajari tentang ya, beberapa isim yang lain dari halaman 9 sampai halaman 10 ya. Ada yang disebut dengan asmaul khomsah, yaitu isim-isim yang 5. Kemudian ada isim maksur, yaitu yang diakhiri dengan alif lazimah atau alif bengkong ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan isim mangkus, yaitu yang diakhiri dengan ya dan sebelumnya di kasroh. Dan yang terakhir adalah isim layan soref, yaitu isim yang tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh di kasroh. Kemudian di halaman 11 ya, juga sudah kita pelajari bersama tentang istilah i'rab dan bina ya. Istilah apa? I'rab dan bina. Ya, kita masih ingat bahwasanya yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata disebabkan masuknya amil. Amil itu adalah suatu faktor yang mempengaruhi. Kita lihat contohnya di halaman 11 ya. Hadza talibun. Ini adalah seorang murid. Di sini kata talibun akhirnya di dhammah. Akhirnya apa? Di dhamma. Ra'aitu taliban, saya melihat seorang murid, maka taliban di sini akhirnya di fathah. Marartu bi talibin, saya melewati di dekat seorang murid, maka di sini talibin akhirnya di kasrah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya ada perubahan keadaan akhir kata. Ada apa? Perubahan keadaan akhir kata. Tadinya di dhamma, kemudian berubah menjadi fathah dan juga bisa menjadi apa? Kasrah. Nah, perubahan inilah yang disebut dengan apa? Istilah i'rab. Adapun bina adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Ya, contohnya kata huwa akhirnya selalu di fathah. Anta juga selalu fathah, nahnu selalu dhamma ya, dan seterusnya. Kemudian juga masih di halaman 11 juga sudah diterangkan tentang macam-macam i'rab atau perubahan akhir kata. Ada 4 macam yaitu rafa ya, nasab, khafat dan jazm. Rafa ini ditandai dengan akhiran dhammah seperti baitun ya, rajulun, kitabun, ini disebut dengan ya keadaannya adalah apa? Rafa dengan diakhiri dhammah. Yang kedua adalah nasab, yaitu dengan tanda diakhiri fathah seperti baitan, rojulan, kitaban. Dan yang ketiga adalah khofat, yaitu ditandai dengan akhiran kasrah seperti baitin, rojulin, kitabin. Ini adalah disebut apa? Khofat. Kemudian yang keempat adalah jazm ditandai dengan sukun seperti lam yaktub, liyaskut, la tajlis. Ini disebut dengan apa? Jazm. Jadi inilah variasi keadaan akhir kata di dalam bahasa Arab. Ada empat, ya. Rafa, nasab, kemudian khafat dan jazm. Untuk isim atau kata benda ada tiga macam keadaan yang berlaku, yaitu rafa, nasab dan khafat. Ya, khafat disebut juga dengan jar. Ya, khafat itu juga bisa disebut dengan istilah jar atau jar. Ya. Adapun untuk fiil ada tiga macam i'rab juga, yaitu rafa, nasab dan apa? Jazm. Ini pada fiil. Nah, kemudian untuk pembahasan berikutnya adalah yaitu macam-macam isim ditinjau dari keadaan akhir kata. Ya, di halaman 11 ya di bawah ada namanya isim mabni dan juga isim mu'rab. Yang disebut dengan istilah isim mabni itu adalah akhirannya selalu tetap, ya. Adapun isim mu'rab akhirannya bisa berubah. Kita lihat di halaman 12, ya, mabni itu tidak berubah akhirannya walaupun dimasuki dengan amil. Contohnya, darasa hadza, telah belajar si ini. Ra'aitu hadza, aku melihat si ini. Marartu bi hadza, aku melewati si ini. Kita perhatikan kata hadza dalam tiga contoh kalimat ini akhirannya tidak mengalami apa? Perubahan. Jadi akhirannya tetap. Karena akhirannya tetap, kita katakan dia apa? Mabni. Ya, kita sebut apa? Mabni. Adapun yang mu'rab itu akhirannya berubah karena masuknya amil. Ya, diberikan contoh di sini. Ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki. Maka rajulun di sini akhirannya di dhammah. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang lelaki. Di sini rajulan akhirannya di fathah. Marartu bi rajulin, saya melewati di dekat seorang lelaki. Maka rajulin di sini akhirannya apa? Di kasroh. Jadi ada tiga perubahan, di dhammah, di fathah, atau juga bisa di kasroh. Ya, jika akhirannya di dhammah seperti kata rajulun, ini adalah berarti keadaannya apa namanya? Rafa. Keadaannya rafa. Kemudian jika dibaca rajulan, keadaannya nasab, ya. Dan jika dibaca rajulin, berarti keadaannya jar. Maka bisa kita sebut kata rajulun itu di rafa. Ya, di rafa istilahnya adalah marfu. Ya, marfu artinya di rafa. Ya. Kemudian rajulan berarti dia mansub atau dinasob, dan rajulin adalah majrur atau di jar. Jadi inilah tiga keadaan ya akhir kata dalam bahasa Arab. Ya, marfu, mansub dan majrur. Jadi kita harapkan ya antum tidak mengalami kebingungan, ya, tidak lagi bingung dengan istilah marfu, mansub dan majrur. Jadi simpelnya kita katakan kalau marfu itu akhirannya di dhammah, ya, cirinya, kemudian mansub di fathah dan majrur di kasroh. Ya, demikian yang kita bahas ya dalam kesempatan ini, hanya sekedar untuk mengingat dan memurojaah kembali apa yang sudah kita pelajari. Di halaman 13, ya, insya Allah kita akan uraikan lebih luas lagi mengenai keadaan i'rab tadi. Marfu, mansub, dan majrur itu ternyata memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda yang bermacam-macam. Ya, insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk ya mempelajari agama Islam ini dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.